Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'du. Masyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada mandumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah karya Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Terakhir kita telah sampai pada permasalahan apabila seorang dihadapkan kepada dua perkara yang maslahat, yang baik, yang ia tidak mampu untuk melakukan kedua-duanya, ia harus melakukan salah satunya dan meninggalkan salah satunya, maka dia melakukan yang maslahatnya lebih besar. Dia melakukan yang maslahatnya lebih besar. Seorang yang dia masuk ke masjid untuk salat sunnah, namun iqamat telah dikumandangkan, maka tidak boleh dia untuk salat sunnah ketika iqamat telah dikumandangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Apabila iqamat untuk salat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu. Salat yang wajib. Demikian pula sebaliknya. Qalal ma'alifu rahimahullah wa didduhu tazahumu al-mafasidi yurtakabul adna min al-mafasid. Dan sebaliknya, jika orang dihadapkan kepada sejumlah kejelekan yang ia harus melakukannya, maka dia melakukan yang terkecil ya dari kejelekan tersebut. Seorang dihadapkan kepada dua perkara yang semuanya jelek, namun dia harus memilih salah satunya, maka dia memilih yang paling ringannya, yang paling ringan kejelekannya. Misalnya di hadapan seorang ada dua makanan, yang satu makanan syubhat, yang satunya jelas-jelas haram. Dalam keadaan dia itu lapar dan tidak ada makanan kecuali itu, yang kalau dia tidak makan khawatir akan terancam nyawanya. Di hadapan dia ada dua makanan. Ada makanan yang jelas-jelas haram, daging babi misalnya, yang satunya syubhat. Maka makan yang syubhat, tinggalkan yang jelas-jelas apa? Ya haram, dalam kondisi seperti itu. adalah Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Waktu itu keduanya naik kapal di tengah-tengah laut. Beberapa papan dari kapal ini dicopot oleh Nabi Khidir sehingga kapal tadi terlihat jelek dan bahkan bisa dikhawatirkan nantinya akan tenggelam. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kamu merusak kapal padahal mereka nahkoda dari kapal ini membawa kita dalam keadaan gratis, kata Nabi Khidir, di belakang mereka ini ada raja yang zalim yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya lobangi atau saya ambil papannya sehingga terlihat jelek, sehingga tidak dirampas oleh raja yang zalim tadi. Sekarang antara kapal tadi terlihat jelek dengan diambil sebagian papannya dengan dirampas, lebih ringan mana? Lebih ringan, ya, kapal tadi terlihat jelek ketimbang ya kapal tadi dirampas oleh raja yang zalim. Artinya sama-sama jelek, tapi kalau kita timbang lebih jelek kalau kapal tadi dirampas oleh raja yang zalim. Demikian pula kalau misalnya ada sekelompok orang, mereka naik kapal, di tengah-tengah laut kapal ini mau tenggelam karena kebanyakan muatan dan harus dikurangi supaya tidak tenggelam. Yang ada di kapal, di sana ada manusia, ada motor, ada beras. Nah, kira-kira yang dilempar di laut ini orang, beras atau motor? Karena permasalahannya adalah karena kapal ini kelebihan muatan. Lemparkan saja beras misalnya, kan lebih ringan daripada kalau dilempar motor misalnya. Motor satu paling cuma berapa puluh kilo, dan ini beras, ya, beras satu ton untuk beli satu motor bisa jadi belum cukup. Sementara ini satu ton beras itu berat sekali kan, makanya dilempar berasnya misalnya, bukan orangnya. Jadi kalau dihadapkan kepada dua permasalahan yang sama-sama jelek dan harus dilakukan, maka pilih kejelekan yang teringan. Pilih kejelekan yang teringan. Sehingga jangan heran kalau ada fatwa sebagian ulama yang mengatakan bolehnya warga Palestina berdamai dengan orang Yahudi agar tanah mereka tidak dirampas semuanya. Lebih ringan dirampas sebagian daripada dirampas semuanya. Ini mimbab ya, dari sisi seorang dihadapkan kepada dua pilihan semuanya pahit, dua pilihan semuanya jelek, namun terpaksa untuk melakukannya, maka lakukan yang terkecil mudaratnya, yang teringan ya kejelekannya. Ini termasuk ya dari kaidah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak membunuh pentolan-pentolan munafik? Kalau jelas-jelas orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, omongannya terhadap muslimin Karena apa? Karena madarat yang ditimbulkan ketika mereka-mereka ini dibunuh itu lebih besar. Karena orang dari luar taunya dia ini muslim, dia ini sholat di belakang Nabi. Orang yang tidak tahu hakikat orang ini, kalau ini dibunuh, maka orang yang tidak tahu akan takut dia masuk Islam. Saya takut masuk Islam nanti saya bernasib sama dengan ya orang itu, saya akan dibunuh. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ingin memogar bangunan Ka'bah, ingin menjadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu dan dibangun di atas pondasi Ibrahim. Namun karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam dan bagi mereka Ka'bah ini satu yang sangat suci, dikhawatirkan kalau beliau memogar Ka'bah kemudian menjadikan Ka'bah dua pintu, ada pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar, nanti bagaimana orang-orang musyrikin atau orang-orang yang baru masuk Islam itu lihat, baru saja Muhammad berkuasa ya sudah ingin merubah-rubah kesucian apa? Ka'bah. Sementara tidak dijadikan dua pintu pun tidak jadi masalah, bukan permasalahan yang apa? Prinsip. Maka di sini Rasul tidak apa? Membogar Ka'bah dan tidak menjadikannya dua pintu. Pernah beberapa kali Ka'bah itu dipogar, kemudian dibangun di atas pondasi Ismail. Kemudian datang penguasa lain, dipogar lagi. Tidak seperti itu. Sampai di masa Imam Malik, kalau enggak salah Khalifah Al-Mahdi, Imam Malik mengatakan, jangan. Jangan jadikan Ka'bah sebagai alat politik. Di mana ada penguasa tidak suka dipogar, nanti datang lagi penguasa yang lain dipogar. Jangan seperti itu. Dia biarkan Ka'bah seperti itu. Maka dibiarkan Ka'bah ya seperti sampai sekarang. Jadi kalau seorang dihadapkan kepada dua perkara atau lebih dari perkara yang tidak baik, namun dia terpaksa harus melakukannya, dia melakukan yang teringannya. Dia melakukan yang teringannya. Perkara yang jelek ada kalanya sama-sama haram, atau yang satu haram, yang satu makruh. Kalau sama-sama haram, maka ambil yang teringannya. Antara misalnya, seorang dihadapkan kepada dua perkara yang sama-sama haram. Antara dia dipaksa untuk membunuh, dengan dia dipaksa untuk minum khamr. Dia dikalungi celurit misalnya, kalau kamu tidak ya minum khamr, ini celurit apa? Lewat. Mati madarat, minum khamr juga apa? Madarat. Tapi kalau ditimbang lebih ringan minum khamr dibanding apa? Mati misalnya. Atau misalnya tadi seorang dipaksa untuk memilih salah satu dari dua yang jelek. Sama-sama haram. Imma kamu membunuh fulan, ya. Wa imma kamu apa? Minum khamr misalnya. Dua-duanya jelek. Dan dia terpaksa, tidak bisa dia lepas. Karena dia diancam. Ya. Diancam dibunuh misalnya, maka dia memilih yang kejelekannya lebih ringan. Sama-sama haram tapi ya kejelekannya lebih ringan. atau salah satunya haram, satunya makruh, maka pilih yang makruh. Pilih yang makruh karena itu lebih ringan dari yang haram. Wa min qawa'idish syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'sir. Dan di antara kaidah syariat adanya kemudahan pada semua perkara yang kemasukan kesulitan. Atau kaidah al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan justru akan mendatangkan kemudahan. Karena apa? Syariat ini dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang Allah dan kemudahan dari Allah. Allah tidak menjadikan bagi hambanya kesulitan dalam syariat ini. Sesuatu yang hamba tidak mampu, tidak akan mungkin Allah membebani dengannya. Tidak akan mungkin Allah membebani hamba untuk terjun dari pucuk gunung, ya, untuk turun-turun apa, terjun ke dasar jurang, tidak mungkin. Allah SWT kalau memerintahkan hambanya, pasti sesuatu yang hamba itu mampu. Namun terkadang, ada kondisi-kondisi tertentu yang hamba itu kemampuannya terbatas. Kemampuannya terbatas. Seorang ketika dia ingin sholat dengan berdiri, dia tidak mampu karena sakit, maka syariat memberikan kemurahan untuk dia sholat dengan duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka sholat dengan berbaring. Ini untuk sholat yang fardu. Adapun sholat sunnah, boleh seorang itu sholat dengan duduk meskipun dia sehat walafiat. Hanya saja, seorang yang sholat dengan duduk pahalanya separuh daripada kalau dia sholat dengan berdiri. Ini untuk sholat sunnah. Ada sholat wajib harus berdiri. Namun ketika seorang tidak mampu karena di kendaraan yang itu goncangannya keras, gak bisa berdiri, atau kondisi dia sakit, maka syariat memberikan kemurahan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salat dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka di atas lambung. Jambin, yakni apa namanya, di atas, ya, sebelah dari lambung. Berarti misalnya sholatnya miring seperti ini. Ini termasuk contoh dari kemudahan syariat. Pokoknya setiap datang kesulitan, maka akan datang kemudahan. Akan datang kemudahan dalam semua perkara, dalam semua hal asnya seperti itu. Seorang sulit misalnya ketika dia menjual rumah, tidak bisa dia memperlihatkan sampai pondasinya yang dalam. Bagaimana dia memperlihatkan? Dia harus menyangkuli misalnya pondasinya, ya, sangkuli semuanya, kemudian diperlihatkan kepada orang yang membeli. Ini loh pondasinya sampai sedalam ini. Ini sulitnya seperti itu. Maka cukup dengan apa yang terlihat di muka bumi dari bangunan, kemudian penjelasan yang masuk akal bahwa bangunan ini, ya, pondasinya sekian-sekian, itu cukup sudah. Tidak perlu orang yang jual rumah harus mengeduk apa namanya, memperlihatkan pondasinya sampai dalam. Karena hal seperti ini tentu sulit, sulit. Demikian pula seorang dibolehkan untuk banyak sekali, misalnya ketika haji dia misalnya mencukur rambutnya di saat ihram, itu tidak boleh. Namun ketika ada masalah dengan kepalanya, kutu yang banyak misalnya, gatalnya enggak ketulungan, maka boleh dia mengundul kepalanya sehingga tidak ada tempat bagi kutu ya di kepalanya. Dahulu sahabat Ka'ab ibn Ujrah ketika ihram dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan kutunya itu bertebaran sampai di mukanya, saking banyaknya. Dan sahabat Ka'ab ini merasa pedih sekali kepalanya. Kata Nabi, saya tidak menyangka kutu rambut kamu seperti ini sampai bertebaran di muka ini, berarti sudah banyak sekali, atau mungkin ya sudah susah ya nyari tempat di kepala saking banyaknya. Maka sahabat Ka'ab bin Ujrah dibolehkan untuk menggundul kepalanya di saat apa? Ihram. Padahal mencukur kepala, menggundul kepala di saat ihram tidak boleh. Namun karena ada masyakoh kesulitan, ya tidak mengapa. Orang misalnya kalau dia masuk pada 10 pertama atau tanggal 1 Dzulhijjah, sementara dia ingin berkorban, sudah ada hewan korban dan ingin berkorban, maka tidak boleh dia memotong kuku dan rambutnya. Namun kalau dia misalnya berjalan kemudian kakinya berbenturan dengan batu, kemudian kukunya mau lepas, sakit luar biasa. Kalau tidak dipotong itu kukunya, sakit luar biasa. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia potong. Karena kondisinya apa? Sulit di sini. Sakit. Ya seperti ini, tidak mengapa. Kaidah ini masuk pada keumuman bab fikih. Mau bab wudu, mau bab ya salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Setiap datang kesulitan akan datang kemudahan. Masuk pula di sini adanya udzur untuk mendatangi salat Jumat atau salat jamaah. Hujan yang deras, kemudian juga bolehnya menjamak antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya ketika ya misalnya safar atau hujan yang deras. Ini juga bagian dari al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Demikian pula keringanan-keringanan yang ada pada misalnya muamalah baik itu jual beli misalnya, sewa menyewa. Seorang misalnya ingin menjual barang sebanyak 1 kontainer. Dan barang 1 kontainer ini ada misalnya ada 10 jenis. Apakah semua barang itu dia keluarkan, dia beber semuanya, atau cukup seorang mengambil sampel untuk masing-masing jenis? Cukup. Boleh seorang ya menjual dengan menyebutkan sampelnya. Karena kalau satu kontainer dibuka semuanya, mungkin isinya ratusan karung, ini berat sekali nanti untuk ya apa, membukanya, untuk menata kembali mungkin butuh seminggu, mungkin belum rampung. Ya cukup misalnya dalam satu kontainer itu ada 10 jenis, kamu ambil satu-satu. Satu-satu jenis, kemudian kamu sebutkan ini loh, kantong ini jenisnya seperti ini. Jenisnya seperti ini, cukup. Itu namanya al-bay'u bil misal. Menjual dengan menyebutkan sampelnya. Tidak harus semuanya dibuka. Nah, nanti kalau tidak sesuai dengan contohnya, boleh orang yang membeli itu untuk yang membalikan atau komplain, enggak apa-apa. Ini juga bagian kemudahan dalam apa? Jual beli. Demikian pula dalam pernikahan misalnya. Dalam pernikahan seorang boleh dia nazar kepada calon istri walaupun tidak langsung tatap muka. Misalnya seorang ingin melamar seorang wanita, dia ingin nazar, ingin ngerti kayak apa wanita itu. Misalnya pas wanita itu sedang ke kebun, dia naik di atas pohon kelapa sambil melihat. Mungkin kan kalau kebun dia tidak pakai hijab misalnya. Asal tujuan dia itu memang ingin menikahinya. Kalau sekedar cuci mata ya gak boleh. Ya, jadi tidak harus dia lihat langsung, tapi bisa apa namanya dari pohon kelapa dia lihat misalnya dari kejauhan. Bisa yang seperti itu. Ya, yang seperti itu bisa. Demikian pula dalam masalah al-jinayat. Masalah kriminal. Terkadang ada di sana keringanan. Ada keringanan. Misalnya, kalau seorang membunuh secara muslim secara sengaja, dan dia berhak untuk dikisos dari ahli waris, misalnya ada 10 orang, 9 orang menuntut kisos, dan 1 orang tidak menuntut kisos, maka gugur. Gugur hukum kisos itu. Beralih kepada diyat. Jadi kalau ada 10 ahli waris yang mereka berhak untuk menuntut kisos, ternyata yang menuntut hanya 9, yang 1 tidak menuntut kisos, yang 1 menuntut apa? Diyat tebusan, maka gugur. Hukum kisos tadi beralih kepada diyat, yaitu apa? Tebusan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan kesulitan sedikit pun untuk kalian dalam agama ini. Allah juga mengatakan yuridullahu fikumul yusra wa la yuridu fikumul usra. Allah mengandaki kemudahan untuk kalian, tidak mengandaki kesulitan. Kemudian walaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidaklah sesuatu itu wajib di saat seorang tidak mampu, dan tidaklah sesuatu itu diharamkan di saat seorang itu terpaksa. Ini dua kaidah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan disepakati oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas banyak kewajiban dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang diharamkan. Namun ketika mereka tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban, maka syariat menggugurkan semua atau setidaknya mengurangi Hasanat misalnya, yang harusnya dengan berdiri salat wajib, maka diberi keringanan dengan duduk misalnya, atau digugurkan sama sekali. Orang yang tidak punya harta untuk zakat fitrah, maka tidak wajib atas dia untuk zakat, tidak wajib atas dia untuk berhutang. Dia tidak punya duit, dia tidak punya bahan makanan untuk dia gunakan untuk zakat, maka tidak wajib. Mungkin dia punya tanah, apakah wajib dia menjual tanah untuk zakat fitrah? Tidak wajib. Tidak wajib menjual tanah untuk zakat fitrah, karena dia tidak punya bahan makanan untuk zakat dan tidak punya uang untuk ya membeli bahan makanan. Ketika seorang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban, maka orang tadi dimaafkan. Orang tadi dimaafkan. Misalnya, seorang dia telah sampai kepadanya kewajiban haji. Orangnya kaya, harta cukup, tapi secara fisik tidak memungkinkan. Orangnya lemah, sudah tua sekali, gak bisa naik kendaraan, bagi perjalanannya jauh dan lama, maka gugur kewajiban dari orang ini dan bisa diwakilkan ya oleh orang lain. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah afa ahujju anhu qala hujji anhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah sampai kepada ayahku yang sudah tua, yang dia tidak bisa lagi naik di atas kendaraan. Apakah boleh kalau saya hajikan? Kata Nabi, hujji anhu, silahkan kamu hajikan ayah kamu. Ini contoh. Jika seorang tidak ada kemampuan, maka syariat memberikan kemudahan. Demikian pula ketika seorang terpaksa, sesuatu yang haram pun dibolehkan baginya. Tidak ada makanan misalnya, kecuali bangkai burung misalnya. Dalam keadaan kalau dia tidak makan, terancam nyawanya. Tidak ada makanan kecuali itu sudah. Maka boleh bagi dia untuk makan bangkai tersebut. Karena apa? Posisinya terpaksa. Hanya saja yang namanya terpaksa itu apa? Apakah termasuk terpaksa kalau seorang diminta oleh temannya minum khamar? Kalau tidak meminum khamar, dia akan diputus pertemanannya. Ini bukan terpaksa. Terpaksa itu adalah ketika seorang tidak melakukannya, terancam nyawanya, atau terancam hilang anggota tubuhnya, atau lenyap hartanya. Seorang diancam oleh orang akan dibakar rumahnya. Orang yang ancam ini sudah membawa bensin sama korek, mau ditumpahkan di rumahnya. Kalau dia tidak minum khamar, ini bensin akan ditumpahkan di rumahnya dan dibakar. Maka ini terpaksa. Namun kalau sekedar misalnya diputus pertemanan, kalau kamu tidak minum khamar, kamu bukan teman saya lagi, apa ini terpaksa? Oh, tidak. Maka tidak boleh dia minum khamar. Tidak bisa dia mengatakan, ini saya terpaksa minum khamar, Karena kalau tidak saya akan diputus pertemanannya. Oh tidak bisa. Ini bukan terpaksa. Terpaksa itu kalau kamu tidak melakukannya, nyawa kamu hilang, atau lenyap anggota tubuh kamu, atau harta kamu lenyap. Itu namanya terpaksa. Ini namanya terpaksa. Wala muharram ma'adirar, dan tidaklah diharamkan di saat seorang itu terpaksa. Ini kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Terpaksa. Dan bukan terpaksa kalau seorang misalnya bisa menghindar. Kalau seorang dipaksa untuk misalnya ya minum khamr. Kalau tidak, seminggu lagi akan dibakar rumahnya. Seminggu lagi kan masih lama. Maka bukan terpaksa. Dia bisa lari, dia bisa lapor supaya orang tadi ditangkap karena orang ini apa telah mengancam. Namun beda ketika misalnya orang yang ngancam ini sudah bawa bensin dan korek sudah di dekat rumah kamu atau sudah mengalungkan celurit di leher kamu. Ini jelas ya terpaksa yang seperti ini. Falihada qultu, oleh karena ini aku mengatakan wa kullu mahdurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtajuhu darurah, dan semua yang dilarang dalam keadaan terpaksa maka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keterpaksaan. Seorang dokter laki-laki misalnya, aslinya dia tidak mengobati pasien perempuan yang bukan mahramnya dengan kontak langsung. Namun di saat dia terpaksa, maka boleh. Namun sekedarnya. Jangan pasien perempuan itu yang sakit bagian telapak kakinya, itu dibuka oleh dokter sampai ke pahanya. Ini kan sudah melampaui apa namanya keperluannya. Yang sakit cuma bagian telapak kaki, cukup dibuka sedikit, itu saja sudah. Jangan sampai dibuka sampai pahanya misalnya. Yang namanya keterpaksaan, dan seorang terpaksa untuk melakukan yang dilarang, maka sekedarnya. Seorang misalnya ketika tidak ada makanan kecuali daging babi, yang kalau dia tidak makan, terancam nyawanya, karena tidak ada makanan kecuali itu. Maka dia boleh makan sekedar mengganjal perutnya. Bukan kemudian aji mumpung, kemudian dia makan sebanyak-banyaknya, kemudian dia juga masukkan ke tas untuk dibawa untuk bekal. Oh, jangan. Dia mengambil hanya sekedarnya saja. Mengambil hanya sekedarnya. Tapi ini banyak kaidahnya, mungkin gak bisa panjang lebar. Ya, kita akan ngambil insyaallah lebih ya banyak dari bait syair ini, walaupun dengan contoh-contoh yang tidak banyak karena bait syairnya banyak, yaitu sekitar 47 di sini. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Yang namanya hukum dikembalikan kepada yang yakin. Keputusan dikembalikan kepada yang jelas, bukan yang sifatnya ragu. Karena sesuatu yang ragu tidak bisa menggeser sesuatu yang apa? Yang jelas. Ini juga sebenarnya kaidah yang besar, yang di bawah kaidah ini ratusan bahkan mungkin ribuan contoh. Misalnya, seorang yang dia yakin sudah berwudu. Kemudian dia setelah itu ragu, apakah saya sudah batal atau belum? Ketika ke mulut ini tidak ada jawaban, maka kamu dihukumi apa? Suci. Kamu sholat maghrib dengan wudu. Selesai maghrib duduk di masjid, ngobrol, terkadang baca Quran, terkadang baca buku. Datang waktu isya. Kamu ragu. Apakah saya sudah batal atau belum? Tadi saya sudah kentut atau belum? Kalau ke mulut dalam hati kamu ini tidak ada kepastian, maka jawabannya adalah kamu masih dalam keadaan apa? Suci. Kenapa? Wudunya jelas, batalnya belum jelas. Kan gitu. Wudunya sudah jelas, kamu salat maghrib dengan wudu kan? Batalnya belum jelas. Sesuatu yang yakin tidak bisa tergeser dengan hanya sekedar apa? Keraguan. Seorang yang yakin dia telah menikahi seorang wanita. Kemudian dia ragu, apakah saya sudah menceraikan atau belum? Kalau ini tidak ada kejelasan, baik itu saksi ya, atau alat bukti lain, ternyata tidak dia temukan, sudah, istri kamu adalah istri kamu. Belum kamu cerai. Kenapa? Nikahnya jelas, cerainya belum? Belum jelas. Tapi kalau sebaliknya, apakah saya sudah nikah dengan Fulana? Gimana? Saya sudah nikah dengan Fulana atau belum ya? Aslinya kalau seperti ini, ya kamu belum nikah. Sampai jelas kepada kamu kalau kamu sudah menikahi. Ada cerita yang unik. Umumnya pengantin baru itu bahagia. Datang seorang belum lama nikah. Di raut mukanya terlihat dia itu sedih. Tidak umum, seperti umumnya orang yang pengantin baru itu bahagia. Dia bertanya, Ustaz, apakah saya sudah menikah? Hanya kepada orang lain yang gak tahu menahu. Kita bertanya, apa masalahnya? Jadi masalahnya gini, saya masih ragu. Apakah saya sudah menikah dengan istri saya atau belum? Kita tanya. Kamu masih ingat gak? Masih ingat ketika pernikahan ada saksi, ada wali, kata dia, sudah. Masih ingat. Ada buku nikah? Ada. Tidak mungkin keumumannya kantor urusan agama dia mengeluarkan buku nikah kecuali kalau persyaratan nikah sudah terpenuhi. Jadi orang ini ragu. Yang umumnya pengantin baru itu bahagia, ini malah bingung. Karena dia punya penyakit apa? Syak, ragu. Tidak mungkin kantor urusan agama dia mengeluarkan misalnya buku nikah kecuali kalau orang tadi memang sudah memenuhi persyaratan ya untuk apa namanya dinikahkan. Jadi keraguan keraguan tadi hilangkan. Karena ada seorang yang terkadang keraguan ini diikuti sampai semua hal itu dia ragu. Tuh kita ada teman di ma'had. Subhanallah, setiap sholat kita sudah selesai sholat, sudah dikir, bahkan sudah mungkin sebagian olahraga, dia itu masih berjuang antara kamar mandi dengan masjid, kemarin dengan masjid. Padahal dia bangun lebih awal, ya dari awal sudah. Masih sebelum adzan sudah persiapan. Jadi mondar mandir antara tempat wudhu dengan masjid itu bisa setengah jam lebih. Orang sudah selesai aktivitas, selesai sholat dan zikir dan bahkan beraktivitas, orang ini masih berjuang antara tempat wudhu dengan apa? Ya, dengan masjid. Kenapa? Dia punya penyakit syak. Ragu. Makanya seorang ketika dia sholat, ketika ruku, ketika sujud, seolah-olah kayak pantatnya itu ada yang meniupi. Kayak keluar angin. Enggak usah kamu batalkan. Sampai kamu mendengar suara, yakni suara kentut atau mencium bau. Seorang yang dia sholat kemudian kayak terbayang, kayak keluar sesuatu dari duburnya atau kubulnya. maka jangan dia memutuskan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau, memastikan kalau itu memang ya misalnya keluar kentutnya misalnya. Ya kalau tidak, ini keraguan-keraguan, enggak usah diikuti. Baik, jadi sesuatu yang yakin tidak bisa menghilangkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kalau terjadi keraguan dalam sholat misalnya tentang jumlah rokaat, antara sudah 3 rokaat atau baru 2 rokaat misalnya, maka ambil bilangan yang terkecil. Yang 2 itu jelas, yang 3 masih ragu. Demikian pula kalau kamu ragu pada jumlah putaran tawaf ketika mengelilingi Ka'bah, 7 kali putaran. Kamu lupa, ini saya sudah putaran ke-5 atau ke-6. Dan kemelut yang ada di jiwa ini tidak ada jawaban. Maka ambil bilangan yang terkecil. Kalau 5 dengan 6, maka yang 5 jelas, yang 6 masih ragu, ambil yang 5. Walaupun nanti kenyataannya di hadapan Allah ternyata dia sudah 6, tidak apa-apa. Karena dia mengambil satu yang bagi dia yakin. Bagi dia apa? Yakin. Jumlah yang terkecil itu jelas, yang besar belum jelas. Karena jarang orang baru masuk sholat di rokat pertama kemudian dia ragu. Ini saya dari rokat kedua atau ketiga. Jarang banget. Biasanya keraguan itu di tengah. Kalau di awal sudah ragu, ini berarti sholatnya entah kayak apa. Baru takbir kemudian dia ragu. Ini sudah rokat kedua atau ketiga. Ini kan aneh kan? Jarang. Taib. Jadi hukum asalnya sesuatu itu dihukumi pada hukum asalnya sebelum dia bergeser kepada ya yang lainnya. Contoh yang ekstrim, ini ekstrim ya, ini ekstrim saja. Kamu punya tetangga gila misalnya. Saat kamu pergi sebulan dua bulan, kamu gak ngerti perkembangan, ternyata tetangga kamu ini sudah sembuh. Kamu kayak dulu biasa lewat itu gak nyapa, gak apa, kan orang gila lah. Ternyata dia sekarang udah sembuh. Ketika ente lewat, gak nyapa, dia marah. Kenapa kamu lewat gak menyapa? Gimana kira-kira jawabannya? Aku kira kamu seperti yang dulu ya kan? Ya, ternyata sekarang sudah sembuh, ya sudah lain lagi urusannya kan. Berarti ketika ada bukti bahwa orang tadi sudah bergeser posisinya dari yang tadinya gila kemudian sembuh, ya sudah berarti disikapi berbeda. Kan seperti itu. Wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wasyabi wal hijarah. Hukum asalnya air itu suci, demikian pula tanah, pakaian, dan batu. Kalau kamu ingin bertayamum dengan debu misalnya, karena kamu sakit, gak bisa berwudu dengan air, maka gak usah kamu ragu. Ambil saja debu atau tanah, kamu bertayamum. Kamu gak usah ragu dengan misalnya mengatakan jangan-jangan tanah ini pernah dikencingi. Gak perlu. Atau kamu berangkat ke masjid misalnya tidak pakai sendal. Kaki kamu menginjak tanah. Kamu gak usah ragu. Jangan-jangan tanah yang saya injak ada kencing apa namanya, kucing atau apa. Gak perlu. Hukum asalnya tanah itu suci. Kecuali kalau ada indikasi kuat kalau tanah yang kamu injak itu najis. Misalnya kamu jalan tidak pakai sendal kemudian menginjak tanah, kok aneh ini. Dilihat warnanya ada satu yang aneh, baunya juga aneh, najis, ya sudah berarti itu bukan ragu lagi. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada itu najis, hukum asalnya tanah itu apa? Suci. Demikian pula pakaian. Orang kalau beli pakaian apa harus disuci? Tidak harus, dia harus disuci terlebih dahulu. Demikian pula batu. Seorang ingin cebok dengan batu, tidak perlu dia ragu. Jangan-jangan batu ini pernah digunakan untuk cebok. Ya, tidak perlu. Jangan-jangan batu ini ada najisnya. Tidak perlu. Kan hukum asalnya, air, tanah, pakaian, ya, pohon, batu, itu semuanya suci. Hukum asalnya seperti itu. Ada hal yang terkadang miris. Sebagian orang ketika safar, dia tidak sholat. Dia sholat kalau sudah sampai tujuan, dia borong misalnya 2 hari, 3 hari, safar, dia borong 3 hari yang dia tidak sholat. Alasannya apa? Alasannya, dia duduk di atas bangku yang dia tidak tahu. Bisa jadi bangku itu ada apa? Najisnya. Apakah alasan seperti ini benar? Tidak benar. Kalau dia tidak tahu, ya hukum asalnya bangku itu suci kan? Pada dasarnya bangku itu apa? Bersih atau suci? Sudah seperti itu, taruhlah dia punya keyakinan itu tidak suci. Kenapa dia tidak membawa salin misalnya atau ganti, baju ganti? Tidak boleh seorang mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa alasan yang dibolehkan. Apalagi sekedar keraguan-raguan dijadikan untuk mengakhirkan sholat, bahkan menunda sholat sampai berapa hari, ini tidak boleh. Jadi sebagian orang yang melakukan pepergian, dia tidak sholat ketika pepergian kan alasannya itu. Dia akan sholat setelah sampai di tujuan, dia borong. Ya sholat yang berapa hari yang dia tidak lakukan di saat safar. Ini tidak boleh. Hukum asalnya bangku itu suci, bersih. Adapun kamu ragu, jangan-jangan itu ada najisnya, ini satu yang tidak bisa kamu ikuti. Keraguan tidak bisa menggeser apa? Sesuatu yang jelas. Demikian pula dalam masalah akidah. Seorang yang jelas-jelas dia masuk Islam, tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan sesuatu yang jelas pula. Harus sekedar dia melakukan kemaksiatan, kemudian dihukumi keluar dari Islam, ya tidak benar ya seperti itu. Seorang yang jelas-jelas dia Muslim, tidak bisa kita keluarkan dari keislamannya dengan hanya sekedar apa? Ya, keraguan atau perkara yang belum jelas. Kalau ada seorang Muslim misalnya, ini misal, dilihat sujud di depan berhala, tapi di pinggirnya ada orang pegang pistol, ya, menodongkan di kepalanya. Apakah kita kafirkan orang Muslim tadi yang sujud pada berhala? Jangan gegabah, bisa jadi dia sujud karena dipaksa, kalau tidak ditembak kepalanya. Orang yang telah masuk Islam dengan yakin, tidak boleh kita keluarkan dari keislamannya dengan sesuatu yang belum jelas. Kemudian, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal ambali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fabham hadaka Allahu ma yumallu. Hukum asal pada kemaluan, pada daging, nyawa dan harta, al-maksum, harta seorang muslim atau harta orang kafir yang ada ikatan perjanjian damai misalnya. Hukum asalnya tidak boleh. Sampai datang bukti yang menghalalkannya. Fahamilah ini. Fahamilah apa yang dititahkan kepadamu, semoga Allah menunjuki kamu. Hukum asalnya, seorang tidak boleh dia menghubungi seorang wanita sampai jelas-jelas wanita itu memang istri dia, karena ada akad yang sah atau budak perempuan dia. Jadi kalau kamu misalnya nemu perempuan di hutan belantara, lah tak anggap sebagai istri, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya tidak boleh. Karena yang terkait dengan masalah ini harus ada pernikahan yang sahih, yang benar, atau ya milkul yamin, ya karena memang statusnya budak kamu. Kalau seorang hanya sekedar menemukan perempuan ya di hutan, di pasar misalnya, ya enggak boleh ya dihubungi. Walluhum, demikian pula daging. Misalnya kamu melepas atau kamu memanah binatang buruan dengan mengucapkan basmalah, kemudian terkena binatang buruan. Kemudian kamu dapatkan binatang buruan tadi mati di dalam air, maka tidak boleh kamu makan. Jadi kalau kamu menemukannya mati dalam keadaan ya di atas misalnya, maka yang membunuh itu memang panah kamu, boleh kamu makan. Ini binatang buruan yang kamu panah misalnya, dengan kamu basa basmalah, kemudian ditemukan binatang tadi mati dalam keadaan terkena panah kamu, boleh kamu makan. Tapi kalau dia matinya di dalam air, atau terjepit oleh kayu, atau tertimbuk oleh batu, di situ ada panah kamu, tidak boleh kamu makan. Karena bisa jadi yang membunuh dia bukan panah kamu, tapi karena terjepit oleh apa? Ya kayu, atau tertimbuk oleh batu, atau karena ya tenggelam di air. Oleh karena ini, kalau terjadi pada satu sembelihan dua cara, satu cara yang halal dan satu cara yang haram, sembelihan tadi haram hukumnya. Kalau kamu menyembelih ayam dengan pisau yang diisi racun, kamu membaca basmalah dengan pisau yang tajam namun diisi racun, maka tidak halal. Kenapa? Karena terkumpul pada sembilan ini dua sebab, dua cara, cara yang benar dan cara yang salah. Itu apa? Racun. Bisa jadi yang mematikan ayam tadi dengan cepat bukan pisau kamu, tapi racun yang ada di pisau itu. Demikian pula kalau kamu melepas anjing buruan kamu. Kamu punya anjing terlatih, kamu lepas dengan baca basmalah untuk memburu ijang misalnya. Ternyata ada anjing-anjing lain ikut mengejar dan ikut menangkap ijang tersebut dan didapatkan dalam keadaan mati. Maka tidak boleh kamu makan. Karena bisa jadi yang menerkam sampai mematikan bukan anjing kamu. Bisa jadi anjing orang lain yang enggak tahu itu apakah orang ketika melepaskannya baca basmalah atau tidak. Jadi seperti itu. Nafsi demikian pula jiwa. Tidak boleh seorang melenyapkan nyawa orang lain tanpa ada bukti. Hanya sekedar ada orang terbunuh di depan rumahnya, kemudian pemilik rumah tadi dituduh. Oh, tidak bisa. Bisa jadi ada orang melakukan pembunuhan, kemudian mayatnya dilempar di situ. Kan bisa. Atau pedangnya yang belum menandar dilemparkan di depan rumah orang tersebut. Bisa jadi. Oh, tidak boleh seorang menegakkan hukuman seperti itu. Ya, kisos misalnya, dalam keadaan belum jelas. Sampai datang adanya bukti atau dalil yang membolehkan itu semua. Wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji asariful ibahah hukum asalnya, adat kebiasaan kita, itu hukum asalnya adalah halal. Sampai datang sesuatu yang memalingkan dari kehalalan. Misalnya, umumnya orang kita itu sarapan, makan siang, makan malam dengan apa? Ya, nasi. Makan nasi. Ini adat. Apa dilarang seperti itu? Tidak dilarang. Umumnya di satu daerah, umumnya, misalnya satu daerah, mereka tidak apa namanya, ya, tidak makan, ya makan besar kecuali hanya siang saja. Makanya sebenarnya tidak mengapa. Adat kebiasaan, apakah itu berupa pakaian, cara bicara, ya, makan, minum, saya tidak mengapa. Adat di tempat kita misalnya menyuguhi apa namanya minuman dengan gelas sebesar ini. Di sebagian negara orang ngasih minuman segini itu aib, ya. Sebagian negara yang masih minum susu gini. Tapi tuan rumah terus apa namanya stand by di situ. Beda-beda. Namun di sana ada adat yang itu bertentangan dengan syariat, ini yang tidak boleh. Adat kebiasaan di masyarakat, ya, kalau orang misalnya bertemu dengan teman lama dulu waktu SMA, SMP atau waktu kuliah misalnya, saling bersalaman lawan jenis. Ini adat yang tidak boleh karena apa? Ini berlawan jenis. Bagi perempuan bukan mahram. Meskipun itu adat di umumnya masyarakat, namun ini adat yang tidak boleh. Jadi selama adat itu tidak ada larangan syariat, silakan. Kamu misalnya berangkat ke sekolah pakai sepeda. Yang ini mau pakai becak, yang ini mau jalan, tidak ada larangan. Oh, makan bayam misalnya, ya tidak ada larangan. Ya. Karena adat. Ya. Namun ada sesuatu yang mungkin kita butuh untuk mengatur adat sebagian orang. Contoh, kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia, secara umum yang saya tahu, kalau seorang memegang kepala orang itu kan aib. Kurang adab. Tapi di beberapa negara tertentu gak apa-apa pegang kepalanya, pegang jenggotnya, tarik gak apa-apa. Jadi sebagian daerah ada orang lihat sandal sambil nabok pantat. Ini biasa, tapi di sebagian negara aib sekali. Kalau sampai kamu nabok pantat itu sudah luar biasa itu aibnya. Beda-beda adab. Jadi kalau nabok pantat memang gak benar lah. Karena itu terkait apa? Aurat lah ya kan? Allah Allah. Intinya, selama itu adat tidak ada larangan dari syariat, maka tidak mengapa. Karena Allah SWT mengatakan, Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah mencipta untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang di muka bumi ini Allah cipta ya untuk kalian. Orang dia makan nasi, ada orang misalnya dia minum apa namanya air kelapa muda, ya apa-apa, ya hukum asalnya boleh. Tidak selama tidak ada larangan syariat. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib. Allahu taala alam. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.